Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin ba'da subuh di ANB Channel. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku fikih bermadhab di poin yang ketiga. Bagi Bapak Ibu para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 128. Seperti yang kita pahami bahwa madhab itu jumlahnya sangat banyak. Sejumlah para ulama yang ijtihadnya diikuti oleh para murid generasi setelahnya. Namun mengapa yang terkenal hanya 4 madhab? Seperti yang ma'ruf kita kenal, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Masih banyak madhab yang lain, seperti madhab Zahiriyah, madhab Al-Auza'i, madhabnya Sufyan Al-Thawri, dan para ulama yang lain, madhab Imam Laits bin Sa'ad. Tapi kenapa yang lebih terkenal adalah 4 madhab ini? Kita coba baca keterangan yang ada di buku. Keempat madhab, yaitu mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, merupakan madhab yang paling bertahan di dunia. Hampir tidak ada negara Muslim yang kosong dari keberadaan salah satu dari madhab tersebut. Dan realitas semacam ini disampaikan oleh para masyayikh yang penelitian mereka sudah cukup jauh. Di samping itu mereka punya banyak pengalaman terkait masalah penyebaran madhab di dunia. Di antaranya adalah keterangan dari Syekh Muhammad Abu Zahra. Beliau mengomentari posisi 4 madhab. Wahadihi kama yu'abbirul fuqaha'u madhahibul amsar. Sebagaimana yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan madhahibul amsar, madhab dunia, madhab berbagai negeri. Ay annaha allati intasharat fil amsaril islamiyah. Artinya madhab ini yang tersebar di berbagai negara Islam. Wala yakhlu misrun minha. Fala yumkinu ayyujada misrun islami khalin minha. Tidak ada satupun negara Islam yang kosong dari madhab itu. Dan tidak mungkin ada negara yang keempat madhab itu tidak ada. Sehingga dari 4 madhab itu, gak mungkin ada sebuah negara Muslim, kita bicara negara Muslim ya, di mana keempat madhab ini gak ada. Kata beliau, hampir gak mungkin. وَقَدْ يَخْلُوا مِنْ بَعْدِهَا وَلَا يَخْلُوا مِنْ كُلِّهَا. Bisa jadi ada satu negara yang di situ sebagian madhab gak ada. Misalnya negara A, di negara A ini tidak ada masyarakat Muslim yang bermadhab Hambali atau bermadhab Syafi'i. Meskipun mereka pasti di situ akan ada madhab Maliki atau madhab Hanafi atau madhab yang lain. Tayyib. Ini keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahra yang menunjukkan bahwa hampir di semua negara Islam pasti di situ ada salah satu dari 4 madhab yang tersebar di berbagai dunia. Kemudian, Dr. Khalid Ar-Ruwaiti dalam disertasi beliau tentang bermadhab At-Tamadhub, beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa 4 madhab ini lebih tersebar dibandingkan madhab-madhab yang lain. Apa latar belakang yang menyebabkan 4 madhab ini lebih terkenal dibandingkan madhab-madhab yang lain? Yang pertama adalah keberadaan murid yang lebih menonjol. manusia paling berjasa dalam penyebaran madhab adalah manusia yang paling berjasa dalam penyebaran madhabnya ulama adalah murid-muridnya. Karena suatu madhab bisa tersampaikan ke masyarakat jika diteruskan oleh para muridnya. Dan itu hal yang ma'ruf. Sebagaimana komentar Imam Asy-Syafi'i tentang madhab Imam Al-Laits bin Sa'ad. Yang kita tahu, Al-Laits bin Sa'ad seorang ahli hadis, ahli fikih, ulama kibar. Ijtihadnya banyak memberikan pengaruh bagi masyarakat Mesir. Dan beliau tinggal di Mesir, sangat kaya. Penghasilan beliau dalam satu bulan bisa mencapai sekitar 2M dalam satu bulan. Al-Laits bin Sa'ad pernah mengatakan, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits afqahu min Malik illa an ashabahu lam yakumu bihi. Al-Laits bin Sa'ad lebih berilmu dibandingkan Imam Malik. Tapi Imam Malik lebih terkenal. Naam. Dan bisa jadi ada orang yang lebih terkenal meskipun ada orang lain yang lebih berilmu. Karena terkenal dengan berilmu ini dua hal yang berbeda. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Lais afqahu min Malik. Al-Lais lebih berilmu dibandingkan Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yakumu bihi, hanya saja para muridnya tidak melestarikan pendapatnya. Nah, terkadang Imam Madhab menjumpai murid yang menyebarkan pendapatnya. Terkadang ketika Imam Madhab ini masih hidup, beliau menjumpai murid yang murid itu menyebarkan madhabnya. Seperti pujian Imam Syafi'i kepada muridnya Al-Muzani. Beliau mengatakan, Al-Muzaniyu nasiru madhabi. Muzani ini pembela madhabku. Dan Al-Muzani termasuk di antara murid senior Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, sehingga keterangan-keterangan Al-Muzani yang itu beliau dapatkan dari Imam Syafi'i mewakili pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang disebut dengan Al-Qawlul Jadid. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya Imam Syafi'i punya pendapat lama, yaitu Qawl Qadim, dan punya pendapat baru, yaitu Qawl Jadid. Nah, di antara murid yang menonjol ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir adalah Al-Muzani, dan beliau dinyatakan oleh Imam Syafi'i Al-Muzaniyu nasiru madhabi. Al-Muzani adalah pembela madhabku. Upaya para murid Imam Madhab dalam menyebarkan pendapat imamnya adalah dengan dua hal. Yang pertama, dengan dilakukan at-tadwin. Dengan melakukan at-tadwin. Bagaimana bentuk at-tadwin? Mengkodifikasi keterangan dan fatwa Imam Madhab. Membukukan, menulis keterangan dan fatwa Imam Madhab. Seperti yang dilakukan oleh Al-Muzani, yang beliau menulis buku fikih Mukhtasar Al-Muzani. Dan itu berisi keterangan-keterangan yang beliau dapatkan dari gurunya. Demikian pula yang dilakukan oleh para ulama yang lain, seperti murid-muridnya Imam Ahmad, yang mereka bukukan jadi kitab Al-Masail. Ada Masail Abi Dawud, ada Masail Abdullah, ada Masail ulama-ulama yang lain. Yang itu adalah kumpulan fatwa dari Imam Ahmad yang kemudian mereka bukukan. Sehingga dari situ mereka mengkodifikasi fatwa dan keterangan dari Imam Madhabnya. Kemudian cara yang kedua, madhab itu kelihatan adalah karena dilakukan takhrij al-fiqhi. Takhrij al-fiqhi. Bagaimana bentuk takhrij fiqhi? Menjawab kasus baru dengan menggunakan keterangan imam madhab di kasus tertentu yang memiliki kemiripan dengan kasus baru. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada kasus A. Ada kasus A. Kasus A ini terjadi di masa Imam Syafi'i misalnya. Lalu kasus A ini sudah dijawab oleh Imam Syafi'i. Kasus A dijawab oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian setelah berlangsung sekian tahun, berlalu sekian tahun. Berlalu sekian tahun, ada kasus B. Kasus B ini baru. Karena baru, sehingga tidak dijumpai dalam keterangan ulama masa silam. Lalu kasus B ini didekatkan ke kasus A. Kasus B ini didekatkan, dikiaskan. Dikiaskan. Di situ dilakukan analogi. Saya tulis ini ya. Dilakukan analogi. Oh, kasus B ini mirip seperti kasus A. Kasus B mirip seperti kasus A. Karena mirip seperti kasus A, maka kasus B ini dijawab dengan fatwa Imam Syafi'i untuk kasus A. Dijawab dengan fatwa Imam Syafi'i di kasus A. Sehingga jadinya ditakhrij dari keterangan Imam Syafi'i pada kasus A untuk digunakan menjawab kasus B yang baru. Ini kasus baru. Karena kasus B ini punya kemiripan dengan kasus A. Metode semacam ini disebut dengan takhrij madhab. Baik. Nah, dari situ pendapat Imam Syafi'i di kasus A tetap bisa didengar oleh masyarakat zaman setelahnya. Dilestarikan. Terjaga sehingga bisa dipakai untuk menjawab kasus yang lain. Ya, sebenarnya takhrij ini sama dengan metode kias. Namun kalau kias itu berlaku pada dalil, ya. Sedangkan takhrij ini berlaku pada keterangan ulama madhab. Ada kasus A, di kasus A ini sudah ada keterangan dari imam madhab. Lalu ada kasus B, yang ini baru. Dan ini didekatkan dengan kasus A, karena ada kemiripan, atau bahkan kesamaan. Kemudian dijawab dengan fatwa ulama imam Syafi'i misalnya, atau imam Malik, pada kasus A, karena adanya kesamaan. Baik. Yang kedua, adopsi negara terhadap mazhab tertentu. Sehingga faktor yang kedua kenapa empat mazhab ini terkenal adalah adanya negara yang mengadopsi mazhab tertentu. Sehingga karena dia diresmikan oleh negara ini, maka negara ini menyebarkan keterangan dalam mazhab itu ke seluruh penjuru wilayahnya. Sebagian negara Islam mengadopsi mazhab tertentu dan menjadikannya sebagai mazhab resmi penduduknya. Ibn Hazm menceritakan kondisi penyebaran mazhab Hanafiyah dan Malikiyah di Andalus. Kata Ibn Hazm, "Madhhabani intashara fi bad'i amriha birriyasah wassultan." Ada dua mazhab yang pada awal mulanya tersebar di tempat kami. Fi bad'i amriha biryasah wassultan. Dua mazhab yang tersebar melalui kekuasaan dan sultan. Yaitu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik bin Anas indana di tempat kami. Jadi, keterangan Ibn Hazm, beliau menyampaikan dua mazhab ini tersebar karena dulu diadopsi oleh negara dan negara mewajibkan bagi para penduduknya untuk menggunakan mazhab ini. Ada dua peran pemimpin negara yang menyumbangkan penyebaran mazhab di masyarakat. Yang pertama adalah diangkatnya qadhi atau hakim yang menganut mazhab tertentu. Misalnya, kebijakan pemimpin daulah Abbasiyah yang mengangkat Al-Qadhi Abu Yusuf sebagai hakim tertinggi. Sehingga ketika itu, mazhab Hanafiyah dalam daulah Abbasiyah itu dijadikan sebagai mazhab resmi. Ya, mazhab resminya daulah Abbasiyah adalah mazhab Abu Hanifah. Maka sebagian ada yang menyebutkan bahwa mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah itu mazhab yang pengikutnya paling banyak. Baik. Sebentar, lampunya mati. Sebagian ada yang menyebutkan bahwa mazhabnya Abu Hanifah adalah mazhab yang pengikutnya paling banyak. Bahkan ada yang menyebutkan pengikut mazhab Hanafiyah itu mencapai sepertiga dari jumlah kaum muslimin di dunia. Contoh yang lain adalah Yahya bin Yahya al-Laythi, muridnya Imam Malik, yang menjadi kepercayaan pemimpin Andalus, sehingga beliau menjadi penasihat agama ya para pemimpin Andalus. Ini yang pertama. Jadi negara mengangkat ulama dari mazhab tertentu sebagai qadhi atau hakim, yang dengan itu menyebabkan mazhab ini tersebar di negara tersebut. Yang kedua adalah dibentuknya lembaga fatwa yang beranggotakan ulama dengan mazhab tertentu. Adanya lembaga fatwa yang beranggotakan ulama dengan mazhab tertentu. Ad-Dahlawi menjelaskan kenyataan ini di lapangan. Ayyu madhabin kana ashabuhu masyhurin wasadda ilaihimul qada wal ifta washtahara tasanifuhum fin nas wa darasu darsan zahiran intashara fi aqtaril ardi. Mazhab apapun yang ulamanya terkenal dan menjadi rujukan dalam qada, dalam peradilan dan fatwa, karya-karyanya tersebar di masyarakat, mereka mempelajarinya secara terbuka, intashara fi aqtaril ardi, maka akan menyebar di seluruh penduduk, di penjuru bumi. Sehingga menyebar karena karyanya diresmikan oleh negara. Lembaga-lembaga fatwanya dilindungi oleh negara. Maka akan lebih mudah untuk menyebar ke penjuru bumi. Ini keterangan Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab beliau Hujjatullahil Baligha. Baik. Faktor yang ketiga, kenapa empat mazhab ini tersebar, adalah lembaga pendidikan atau madrasah yang mengkaji mazhab tertentu. Peran madrasah sangat besar dalam menyebarkan dakwah mazhab tertentu. Hingga kadang ada madrasah yang diberi nama dengan tokoh mazhab tertentu. Misalnya madrasah Syafi'iyah, madrasah Malikiyah, dan sebagainya. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan, amma ta'yinul madaris bi asma'i fuqaha muayyanin fa innahu la ara bihi ba'san. Penyebutan madrasah dengan nama ulama tertentu menurut saya bukan masalah. Dan dulu sudah ma'ruf ada madrasah Syafi'iyah, ada madrasah Malikiyah, ada madrasah Hanafiyah atau madrasah Hambali, sehingga madrasah itu diberi nama dengan nama madhab. Terkadang ada sebagian khalifah yang berperan membangun madrasah tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menyumbangkan dua bangunan madrasah di Mesir, yaitu madrasah untuk Malikiyah dan madrasah untuk Syafi'iyah. Karena dua madhab ini yang tersebar di Mesir. Malikiyah tersebar di Mesir atas jasa Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik, yang belajar kepada Imam Malik lebih dari 15 tahun. Sedangkan Syafi'iyah tersebar di Mesir sejak kedatangan Imam Syafi'i. Sampai makam beliau juga ada di Mesir. Sehingga dua madhab ini, Malikiyah dan Syafi'iyah, tersebar di Mesir. Dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau membangunkan dua madrasah, yang satu untuk Malikiyah, yang satu untuk Syafi'iyah. Baik. Yang keempat, faktor yang keempat, wakaf untuk pengembangan madhab tertentu. Dulu ada orang yang wakaf dan tujuannya adalah untuk pengembangan madhab tertentu. Terkadang ada donatur yang menyumbangkan dana untuk penyebaran fikih madhab tertentu. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Rajab, bahwa terkadang ada ulama yang mengajarkan madhab A, padahal aslinya dia bermadhab B. Jadi ada orang kaya ya. Ini uang saya wakafkan senilai sekian ratus dinar. Dibayarkan untuk ulama siapapun yang mengajarkan madhab A. Ulama X bermadhab B, tapi dia ngajar madhab A. Tujuannya ingin mengambil upah yang dikhususkan untuk pengajar madhab A. Sampai ada yang seperti itu. Nah, akhirnya madhab A ini tersebar karena diajarkan oleh para ulama di zaman itu, sehingga lebih terkenal dibandingkan madhab yang lain. Baik, dan kesimpulannya begini ya. Jadi kita memahami kebenaran itu tidak berpihak pada madhab tertentu. Namun kebenaran tidak hilang dari madhab yang ada di dunia ini. Sehingga bisa jadi, misalnya, dari empat madhab, ketika yang benar adalah pendapat madhab Syafi'i, maka madhab yang lain, ya, ini ijtihadnya keliru. Ketika yang benar adalah madhab Maliki, maka madhab yang lain ijtihadnya keliru. Ketika yang benar adalah madhab Hanafi, berarti yang lain keliru. Demikian pula ketika yang benar adalah Hambali. Sudah? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebenaran. Dan kebenaran di tengah umat Islam ini dijaga sehingga tidak hilang meskipun tidak berpihak di satu posisi tertentu. Baik, yang kedua, bahwa ketika orang itu memahami keberadaan empat mazhab tersebar di seluruh penjuru bumi, lalu dia mengikuti salah satu mazhab, diikuti dengan cara dia mempelajari apa yang ada di dalam mazhab itu. Bagian inilah yang dikehendaki oleh para ulama, sebab hakikat dari mengikuti mazhab adalah mempelajarinya, bukan sebatas mengklaim sebagai pengikutnya sementara dia tidak tahu apa yang ada di dalam. Dan akan kita bahas di poin yang keempat, yaitu tingkatan dalam bermazhab. Karena dalam bermazhab masyarakat itu ada beberapa tingkatan. Kemudian, kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk. Dan Allah yang memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, وَيَخْتَارُ. Dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbmu menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan dia memilih sesuai yang dia kehendaki. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. Manusia enggak punya pilihan. Baik. Para ulama mengatakan, ketika Allah memilih empat mazhab itu, padahal ada banyak mazhab di dunia, lalu Allah pilih empat mazhab sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah ciptakan sesuai yang dia kehendaki, dan Allah pilih untuk bertahan sesuai yang dia kehendaki. Tayyib. Dan salah satu di antara faktor yang menyebabkan karya ulama tertentu, karya hamba tertentu itu lebih abadi, adalah kualitas keikhlasan yang ada pada diri masing-masing hamba. Semakin kuat ikhlasnya, maka semakin berpeluang untuk bertahan di muka bumi. Pada waktu Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Muwatta. Imam Malik mendapatkan masukan dari orang lain. Ya Aba Abdillah, qad kathurat al-muwatta'at. Wahai Imam Malik, Al-Muwatta' itu sudah banyak. Kitab Al-Muwatta' itu sudah banyak. Wahai Imam Malik, kitab Al-Muwatta' itu sudah banyak. Kenapa kamu menulis kitab Al-Muwatta'? Lalu apa kata beliau? Ma kana lillahi abqa. Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, maka itu yang lebih abadi. Apa yang dilakukan ikhlas karena Allah, itu yang lebih abadi. Sehingga Anda bisa saksikan realita di zaman sekarang. Waktu Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, ada masukan, kitab semacam ini sudah banyak. Kenapa kamu menulis? Sekarang mana Muwatta yang lain? Selain karyanya Imam Malik, yang ada dan kita saksikan di zaman ini. Padahal dulu disebutkan, kitab semacam ini sudah banyak. Kenapa kok Anda menulisnya? Sekarang kita lihat. Al-Muwatta mana selain Muwatta-nya Imam Malik yang tersebar di masyarakat kita di zaman sekarang? Kita tidak menjumpai Muwatta-nya Imam Malik. Kita tidak menjumpai kitab Al-Muwatta selain Muwatta-nya Imam Malik. Padahal itu beliau tulis ya, sekian lebih dari 1000 tahun yang lalu kan. Imam Malik meninggal sekitar tahun 189 kalau tidak salah. Ya. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, Imam Malik sekitar tahun 189. Berarti sudah lebih dari 1200 tahun. Sekarang 1443. Lebih dari 1400 tahun. 1200 tahun. Bertahan. Kitab yang bertahan lebih dari usia 1200 tahun. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan dia memilih sesuai yang dia kehendaki. Dan sesuatu yang ikhlas, itu akan lebih bertahan. Allah abadikan sejarah sebagian hamba untuk menjadi guru umat. Sehingga karya-karyanya dinikmati oleh umat sampai zaman sekarang. Ulama itu kan jumlahnya jutaan. Tapi yang menonjol hanya nama-nama yang sering kita kenal. Sementara yang lain, jutaan ulama yang tidak kita kenal. Dari mulai zaman tabi'in ya, sampai di zaman sekarang. Yang lain mana ulama ini? Nama-namanya mana? Kita tidak kenal. Warabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala, adanya mazhab yang terkenal, kitab yang terkenal, karya yang terkenal, itu bagian dari kehendak Allah, dan salah satu di antara faktornya adalah Allah abadikan amal yang paling ikhlas. Semakin ikhlas, semakin abadi. Anda bisa bandingkan ini ya. Antara ulama dan raja. Antara ulama dan raja. Mereka sama-sama punya karya. Ulama punya karya dalam masalah agama. raja punya karya dalam masalah dunia. Dia bangun kota, dia bangun jalan, mungkin dia bangun gedung, dan seterusnya. Sehingga karyanya dalam masalah dunia. Tapi pada saat di zamannya, ulama ini terkenal. Terkenal di zamannya. Raja bagaimana? Terkenal juga sang raja. Terkenal di zamannya. Di zamannya terkenal. Sama-sama terkenal. Sehingga ulama terkenal, sang raja juga terkenal di zamannya. Saat mereka masih hidup. Sudah? Kemudian ini tetap terkenal. Meskipun zaman sudah berlalu ribuan tahun, ini hilang namanya. Setelah sekian ratus tahun, sudah tidak lagi dikenal. Tertulis dalam sejarah, meskipun masyarakat tidak mengenalnya. Tertulis dalam sejarah, tapi masyarakat tidak mengenalnya. Nama raja ini mungkin ada dalam buku-buku sejarah, tapi masyarakat tidak mengenal. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan karya dalam urusan agama. Dan Allah hilangkan karya dalam urusan dunia sehingga hilang namanya. Kasih contoh, Pak. Kasih contoh. Baik, saya kasih contoh. Pada waktu Imam Malik hidup. Pada waktu Imam Malik hidup, ya. Di zaman beliau ada gubernur Madinah. Terkenal nggak gubernur Madinah? Oh, terkenal. Itu penguasa. Baik. Meninggallah Imam Malik. Dan meninggal pula itu gubernur. Sudah? Pertanyaannya, siapa nama gubernur Madinah? Kita tidak tahu. Dan kita kalau ingin ngerti harus membaca buku sejarah. Tapi Imam Malik namanya Masya Allah masyhur. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan sebagai bagian dari sejarah besar kaum muslim. Imam Syafi'i. Pada waktu Imam Syafi'i hidup, ada pemimpin Baghdad. Bahkan pemimpin negara Islam ketika itu. Siapa beliau? Mungkin kita harus ngorek-ngorek sejarah dulu. Di tahun Imam Syafi'i hidup, siapa pemimpinnya? Sehingga kita kesulitan untuk menyebut itu. Tapi kita mudah menyebut Imam Syafi'i. Pada waktu Abu Hanifah, beliau berdakwah. Siapa nama raja yang berkuasa ketika itu? Kita kesulitan untuk menyebutkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan karya dalam agama lebih bertahan dalam sejarah dibandingkan karya dalam urusan dunia. Hal yang sama juga kita jumpai nggak jauh ya di negara kita. Ada banyak tokoh agama, misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa nama gubernur Jawa Timur di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Itu kita kesulitan untuk menyebutkannya. Padahal dulu waktu mereka sama-sama masih hidup, sama-sama terkenal. Meskipun bukan berarti bahwasanya amal besar itu ditandai dengan status pelakunya yang terkenal. Meskipun tidak ada rumus seperti itu. Sehingga tidak ada istilah amal besar itu sebanding dengan terkenalnya pelakunya. Tidak ada kaidah semacam ini. Saya nyatakan kaidah semacam ini tidak ada. Ada amal besar tapi pelakunya nggak terkenal. Apa ada, Pak? Amalnya sangat besar tapi pelakunya tidak terkenal. Ada. Siapa itu? Amal apa itu? Amal dalam urusan agama, amal besar, tapi pelakunya tidak terkenal. Yaitu para rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada nabi yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Ada para rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Masya Allah, ada rasul yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW, dan ada rasul yang tidak Allah ceritakan, sehingga rasul ini sejarahnya tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis, karena Allah tidak membuka itu untuk nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia yang lain enggak mungkin tahu, wong nabi saja enggak tahu. Padahal itu berita gaib masa silam. Dan jumlah rasul sangat banyak. Ini contoh ada amal besar namun tidak nampak dalam sejarah. Karena Allah tidak nampakkan. Dan itu tidak membuktikan berarti beliau tidak ikhlas atau bagaimana, tidak. Meskipun salah satu di antara indikator keikhlasan adalah amal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti ketika amal itu disebutkan dalam sejarah, tidak disebutkan dalam sejarah, berarti pelakunya tidak ikhlas, bukan berarti demikian. Sehingga ada mazhab Zuhiriyah, ada mazhab Imam Laits bin Sa'ad, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lain. Kenapa kok ini enggak muncul di permukaan? Apakah tokoh-tokoh ini enggak ikhlas? Jawabannya, tidak kita katakan enggak ikhlas. Karena tidak menunjukkan demikian. Sebagaimana ada rasul yang tidak dinampakkan oleh Allah Ta'ala namanya. Tidak Allah ceritakan kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia yang lain enggak tahu. Ada rasul yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Meskipun mereka ketika berdakwah sangat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ulama yang mereka mengajarkan agama, mereka ikhlas, namun kenapa mazhabnya hilang? Ya. Tidak nampak di permukaan, bukan berarti kalau mereka tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustaz Aminur Bait, Ustaz Wira Mandiri, Ustaz Christian Granil, Ustaz Amir As-Soronji, Ustaz Musa Jundana, Ustaz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insyaallah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, walhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya kan udah melakukan sholat sunnah rawatib Ustaz yang adhur dan asar itu yang 4 rakaat Ustaz. Dan saya selalu berusaha itu sebelum azan atau minimal azan itu udah di masjid gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau di masjid yang nggak biasa saya sholat, saya selalu sholat di depan biar muazin itu tahu kalau saya lagi sholat. Nah, kadang-kadang baru dapat 2 rakaat itu udah di ikoma gitu, atau 2 rakaat selesai, yang 2 rakaat berikutnya baru dapat 1 rakaat itu udah di Iqomah itu. Apakah saya harus mengkodok yang tinggalnya di Ustaz ya? Bapak dapat dua rakaat salam ya? Ya. Dua rakaat ya, salam. Nah, yang dua rakaat berikutnya baru dapat satu rakaat bangkit rakaat kedua di Iqomah gitu. Padahal saya kan bukan jamaah yang telah datang gitu juga Ustaz. Sama ini Ustaz, mungkin saya mewakili kaum muslimin nih. Ya Ustaz berkenan nih menyusun buku fikih sholat berjamaah gitu, baik untuk makmum atau imam gitu. Karena banyak di masyarakat ini masih yang belum paham gitu. Mungkin ada imam yang batal lagi sujud, atau imam bangkit rakaat kelima, atau ya makmum ada yang batal gitu Ustaz. Kemudian Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jika Bapak sholat dua rakaat qobliyah duhur atau qobliyah asar, kemudian setelah salam lalu iqomah, apakah kita perlu mengqodok qobliyah duhur yang belum kita kerjakan? Karena kita mau mengerjakan empat ya. Anda kerjakan dua, baru dapat dua, ternyata sudah diiqomai. Wallahu a'lam, yang mu'akkad terkait qobliyah duhur yang mu'akkad itu dua. Dua sebelum, dua sesudah. Nah yang diqodok oleh Nabi SAW itu yang mu'akkad. Sehingga beliau menganjurkan bagi yang tidak sempat qobliyah subuh, diqodok setelah sholat subuh. Atau setelah terbit matahari. Karena ini mu'akkad. Demikian pula beliau pernah mengqodok ba'diyah zuhur yang belum sempat beliau kerjakan karena ada tamu. Selesai zuhur, ada tamu, dan beliau melayani tamu. Sampai akhirnya asar. Lalu beliau qodok setelah asar. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih ketika beliau mengqodok di rumah dan ditanya oleh salah satu istri Nabi SAW. Lalu beliau sebutkan alasannya kenapa beliau sholat setelah asar. Dan itu merupakan qodok ba'diyah zuhur yang belum sempat beliau kerjakan. Sehingga yang kami pahami wallahu a'lam, sholat rawatib yang disyariatkan untuk diqodok adalah sholat rawatib yang mu'akkad. Adapun yang tidak mu'akkad, kami tidak menjumpai dalil kalau itu diqodok. Namun saya tidak tahu apakah disyariatkan untuk diqodok ataukah tidak. Sehingga kalau Bapak sudah dapat dua rakaat lalu qomat, berarti Bapak sudah mendapatkan yang mu'akkad. Sedangkan yang ghair mu'akkad, yaitu tambahannya, Bapak tidak sempat mengerjakan, apakah perlu diqodok ataukah tidak. Kalau melihat kesimpulan tadi, Bapak tidak perlu qodok. Meskipun apakah boleh Bapak qodok, insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam. Kemudian yang kedua tadi tentang baik untuk sholat buku tentang fikih sholat berjamaah. Ya, semoga Allah mudahkan bagi kami untuk bisa menulis buku itu. Nah, selanjutnya silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hilman Ustaz. Tafadhal Pak Hilman. Dari Tengah Luwu. Tafadhal Pak Hilman. Bekerja di kantor pajak Ustaz. Nah, di lembaga yang anak kerja ini, Kementerian Keuangan, itu ada kesempatan untuk pindah instansi Ustaz. Nah, ana berniat ini untuk pindah ke instansi perbendaharaan yang tugasnya dia mengelola keuangan negara Ustaz. Dan masih satu lembaga juga, Kementerian Keuangan. Nah, anak kan sudah mendengar ceramah Ustaz tentang pekerjaan anak yang sekarang Ustaz. Nah, pertanyaannya, kalau anak pindah instansi ini Ustaz, yang tugasnya mengelola keuangan negara itu, apakah masih tidak boleh juga Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Intinya kami sarankan, silahkan Anda mengambil posisi yang di situ tidak mengandung unsur maksiat. Terutama maksiat kedzaliman, atau maksiat yang lain yang sulit untuk Anda hindari. ada maksiat di tempat itu pasti terjadi. Misalnya melihat aurat karena ada karyawan yang tidak berjilbab dan seterusnya. Itu hampir tidak mungkin bisa dihindari. Atau misalnya sesekali mendengar hiburan yang mungkin tidak layak untuk didengar, itu hampir mungkin tidak bisa dihindari. Namun yang saya maksud di sini adalah Anda tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang di situ berisi kedzaliman atau berisi tindakan maksiat yang lain, seperti sangat rentan dengan sogok. Di divisi ini kalau enggak main sogok, kalau enggak menerima sogok, berbahaya. Kan ada kayak gitu ya. Sampai ada salah satu kawan yang dia itu enggak kuat. Akhirnya minta pindah. Karena pasti dia akan bermain sogok di situ. Jadi klien-kliennya itu pasti nyogok. Bukan dia yang nyogok ya. Dia pasti akan menerima sogok. Kalau enggak, wah nanti akan beresiko dengan atasan dia. Sampai dia itu enggak sanggup. Mungkin di bagian A, di bagian B, di bagian C. Pak, ini paling basah. Enggak sanggup dia. Ada salah satu kawan, beliau aparat. Dan bilang, sehari untuk bisa dapat 1 juta itu ringan. Sehari ya, untuk dapat 1 juta. Padahal itu masih kelas bawah sekali. Kelas bawah. Itu ringan, mudah. Namun kata beliau, tapi ketika itu kehidupan dia gak bahagia. Sering berantem di keluarga, anaknya sering punya masalah, intinya hidupnya gak bahagia. Duit itu gak tahu hangus kemana. Gampang hilang. Akhirnya dia minta dimutasi, saya pindahkan aja ke daerah yang lain, gak apa-apa, atau ke divisi yang lain, gak apa-apa. Yang penting bukan di tempat yang demikian basah sampai sulit untuk dihindari. Maka kalau Bapak bisa menghindari dua posisi ini, insya Allah, itu lebih aman dari si agama kita. Agama seorang hamba yang ada pada dirinya menjadi semakin redup disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba setiap hari. Coba Anda bayangkan ketika kemaksiatan itu melekat dalam kegiatan kerja, karir yang kita geluti. Kemaksiatan melekat pada karir kita, Masya Allah. Berarti kan tiap hari, setiap bekerja pasti maksiat. Kalau tidak kedzaliman, minimal maksiat yang bermain dengan sogok, suap, dan seterusnya. Anda minta untuk pindah ke yang lain. Pendapatan lebih kecil nggak apa-apa. Yang penting Anda yakin pendapatan yang Anda miliki adalah halal. Sehingga insya Allah ketika menghadap Allah di akhirat, meskipun nanti Anda tidak bisa lepas dari hisab, minimal harta yang Anda miliki tidak menjadi sumber masalah ketika di yaumil qiyamah. Itu yang bisa kami sarankan. Sehingga silakan Anda cari di divisi bagian tertentu yang kira-kira peluang dolimnya, peluang kezaliman tidak Anda lakukan. Dan yang kedua, peluang terjadinya maksiat berupa tidak amanah dalam masalah harta, kecil kemungkinan terjadi. Kalau itu bisa Anda lakukan, silakan Anda pilih di sana. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Bapak. Ingin bertanya soal waris. Nah. Apa Ustaz? Orang tua kan sudah lama. Jadi meninggalkan waris. Bisa disebutkan urutannya begini, Pak. Bapak, Ibu, A dan B ya. Oh, orang tua punya berapa anak? Anaknya 2 laki-laki, 3 perempuan. 2 laki-laki, 3 perempuan. Baik. Baru meninggalkan istri 1. Mm-hmm. 2 orang tuanya. Yang mau ditanya gitu, dulu waktu orang tua meninggalkan pertanian yang lahannya masih kosong belum ditanam. Meninggalkan sekarang pesan. Kelola. Sebentar Pak, putus-putus. Meninggalkan pesan lahan yang masih kosong. Belum ditanami terus? Sekarang sudah ditanami dan menghasilkan hasil. Yang ditanyakan ini, apakah hasil dari warisan yang belum dibagi itu termasuk warisan juga? Baik, yang menanam pohon, menanam di tempat itu siapa? Ya, ahli warisnya anak-anaknya. Anak-anaknya yang menanam? Iya. Di tanah Bapak? Iya. Baik. Baru yang kedua, Ustaz. Silakan, Pak. Kalau dulu kan harganya mungkin masih murah gitu. Sekarang kan sudah dikelola, jadi apa? Andainya kalau dibagi, apakah mengikut harga yang dulu? Tapi dia lahan kosong. Apakah yang sekarang? Tapi dia nilainya tinggal sedikit. Maksudnya lahannya berkurang. Yang nanam lahan ini salah satu anak atau semuanya? Salah satu anak. Salah satu, baik. Cukup, Bapak? Nah, itu aja, Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, yang ingin kami sampaikan, ini skemanya kurang lebih kayak gini tadi ya. Dan kedua orang tua sudah meninggal dunia, baik A maupun B. Kemudian ini berkaitan dengan lahan kosong yang dikelola oleh salah satu anak. Pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa posisi keterangan saya sifatnya adalah keterangan karena saya mendapatkan informasi dari satu pihak. Kalau boleh saya bahasakan yang lain, sifatnya fatwa begitu ya. Dan fatwa itu tidak mengikat. Artinya, kalaupun keterangan yang kami sampaikan ini Anda bawa ke forum keluarga, Anda bawa ke forum keluarga, kemudian salah satu di antara saudara Anda tidak setuju, yaitu hak mereka. Sebab ini bukan keputusan hakim, tapi sifatnya keterangan yang kami pahami dari apa, dari hasil kami belajar dalam masalah semacam ini. Baik. Pertama begini, lahan kosong ini karena dia adalah lahan yang dimiliki oleh orang tua. Berarti begitu orang tua meninggal, maka lahan kosong ini menjadi objek warisan. Nah, ketika dia menjadi objek warisan, siapakah yang berhak? Semuanya berhak. Semuanya berhak. Ketika belum ditentukan siapa pemiliknya, berarti dia milik bersama. Ini milik bersama semua ahli waris. Nah, lahan yang menjadi milik bersama semua ahli waris, sementara dia belum ditentukan siapa pemiliknya dan berapa porsinya, ini disebut dengan objek musya'. Disebut dengan objek musya'. Apa itu objek musya'? Objek yang dimiliki bersama, namun belum ditentukan. Sehingga di lahan kosong ini, belum ditentukan, ya. Belum dibagi-bagi, kamu dapat sekian, belum dibagi-bagi seperti ini. Masih dalam bentuk lahan kosong. Jadinya objek musya' yang dimiliki bersama seluruh ahli waris. Dah? Sehingga dalam hal ini mereka melakukan syirka amlak. Dalam hal ini mereka melakukan syirka amlak. Yaitu kongsi kepemilikan. Karena mereka kongsi kepemilikan, berarti ketika itu ada hasil, maka hasil itu dibagikan kepada anggota kongsi. Nah, sekarang salah satu ahli waris mengelola. Jadi lahan kosong ini, jadi kalau ini tadi ada 5 anak ya, saya kasih nama aja. Dari 5 anak ini, P, Q, R, S, T. 5 anak. P, Q, R, S, T. Yang lola P, dikelola oleh P. Baik. Setelah dikelola P, ini kan ada hasil. Maka yang jadi pertanyaan, ini milik siapa? Hasil ini. Jawabannya, milik anggota kongsi. Porsinya berapa? Nah, itu belum kita bahas. Milik siapa ini? Kita tegaskan dulu, milik anggota kongsi. Anggota kongsi siapa saja sih, Pak? Ya, mulai dari P sampai T ini. Seluruh anak-anak ahli waris. Seluruh anak-anak A dan B. Sudah? Lalu porsinya berapa? Nah, porsinya itu kita bisa hitung berdasarkan metode musyarakah. Sehingga hasil dibagi menjadi dua. Porsi untuk kerja, porsi untuk modal. Begini ya. Kerja dikasih berapa persen? Misalnya dikasih 60%, misalnya ya. Modal dikasih berapa? 40%. Modal berarti kan sisanya. Nah, ternyata modal itu ada dua. Ada modal berupa lahan dan ada modal berupa biaya tanam. Begini ya. Ada modal yang berupa lahan, modal biaya tanam. Nah, ini nanti dihitung porsinya. Setelah dihitung, anggap ya. Ketemu dari 40% itu lahan 15%. Yang biaya tanam 25%. Misalnya ya, ini saya hanya ngasih angka contoh. Sudah. Berarti haknya P karena P yang ngelola ya. Hak P sama dengan 60% dari hasil karena dia yang kerja plus 25% dari biaya tanam yang dia keluarkan plus dia punya hak lahan juga sekian persen. N kali 15% ya dari modal lahan. Kurang lebih perhitungannya kayak gini. Sudah? Kalau lahan itu belum dijual, berkaitan dengan hasil hasil yang ditanam di atas lahan itu, nanti bisa dilakukan pembagian seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi angkanya ini disesuaikan dengan kesepakatan. Untuk kerja dapat berapa, modal dapat berapa. Nanti modal kan ada yang bentuknya modal lahan. Nah, modal lahan itu kan semua anak punya. Dan ada yang biaya tanam. Nah, biaya tanam ini yang dikeluarkan oleh pengelola. Dihitung, ya. Lalu, dari situ nanti akan kelihatan berarti haknya P sekian. Dan lahan tetap jadi milik bersama. Baik, kalau lahan dijual bagaimana, Pak? Kan harganya jadi naik. Nah, ketika lahan dijual harganya jadi naik, kenaikan itu mungkin bisa jadi bisa dihitung. Ini atas peran siapa? Oh, atas peran P. Baik, kenaikan karena atas peran P. P dikasih fee berapa? Karena dia yang menaikkan harga. Yang menyebabkan lahan itu jadi mahal. Oh, P dikasih fee sekian. Dengan cara seperti itu, wallahualam, insya Allah akan lebih adil. Sebab siapa yang bekerja, dia turut mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan. Wallahualam. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan besok kita akan membahas tentang fikih bermadzhab berkaitan dengan apa itu judul berikutnya tadi. Saya sudah ganti. Berikutnya adalah tentang haruskah atau tingkatan ya. Nah, tingkatan dalam bermadzhab. Tadi saya sudah ganti slide bukunya. Tingkatan dalam bermadzhab. Mulai dari halaman 132. Nah, nanti di sini kita bisa melihat ya. Sebenarnya hakikat dari bermadzhab itu seperti apa sih?